bonsai alam jaya, kecil indah dan sangat berharga. Bagi-bagi rezeki. Cinta, oh tadi mana sendiri, kini ku dibalut sepi, tiada tempat tuh pencurah hati. Di mana, oh tadi mana, bunga impian yang indah. Sama-sama mau ya. Satu, dua, tiga. Kini tinggal.